Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Di dalam kehidupan ini ada sejumlah kewajiban yang mesti kita tunaikan dan ada hak-hak yang harus kita penuhi. Ada hak yang lainnya yang harus kita penuhi. Maka ketahuilah, hak terbesar yang mesti kita penuhi pertama sekali adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak kedua orang tua. Inilah dua hak terbesar yang mesti kita penuhi, dua kewajiban kita terbesar yang mesti kita amalkan. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita terhadap orang tua. Kewajiban kita banyak. Kewajiban kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga-keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita, banyak sekali. Namun harus kita pahami, yang paling besar adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kewajiban kita kepada orang tua. Ini dua kewajiban terbesar di dalam kehidupan kita. Memenuhi hak Allah, kemudian hak orang tua. Kecuali satu, apabila seorang wanita sudah menikah, maka setelah hak Allah, yang berikutnya adalah hak suaminya. Dipahami? Kewajiban kita terbesar yang pertama kali adalah kepada Allah, yang kedua kepada orang tua kita. Kecuali wanita apabila dia sudah menikah, setelah Allah Subhanahu wa taala adalah suaminya. Bisa diulangi? Yang pakai baju biru antum siapa namanya? Ya. Hak yang terbesar apa? Kepada siapa? Kepada Allah. Yang berikutnya? Kepada kedua orang tua. Ya. Perhatikan ya. Hal ini di disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan." Ayat ini pendek sekali, mudah dihafal. Coba kita baca sama-sama. Ikuti ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Satu kali lagi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Mudah dihafal kan? Hanya tiga kalimat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Gampang sekali dihafal. Surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wa'budullaha, dan beribadahlah kepada Allah saja. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini tiga kalimat. Beribadahlah kepada Allah, dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kamu senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Hafalkan. Jadi dalam ayat ini terkandung tiga kalimat, tiga pelajaran penting yang harus kita pahami. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Inilah tugas kita terbesar di muka bumi ini. Bahkan inilah tujuan kita diciptakan. Siapa yang tahu ayatnya, tujuan penciptaan manusia? Ada yang tahu ayatnya? Hah? Masa enggak ada yang tahu? Ayat yang menjelaskan mengapa kita diciptakan di muka bumi ini. Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu satu pun? Hah? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Ya, silakan. Artinya? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Sini ya. Siapa namanya? Siapa? Deva. Rival. Deva. Deva. Jazakumullah khair. Perhatikan ya, kita sekarang sedang belajar perkara penting yang ngantuk boleh berwudhu dulu. Kita sekarang sedang mempelajari kewajiban kita terbesar. Harus perhatikan, jangan dulu ada yang ngomong ya. Perhatikan, itulah ayat yang menjelaskan kepada kita tujuan penciptaan kita. Surat apa tadi itu? Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Ya. Ini apa yang saya jelaskan, nanti saya akan tanyakan. Yang bisa jawab, insya Allah saya kasih hadiah lagi. Perhatikan ya. Kalau ada buku pulpen, catat supaya enggak lupa. Kenapa enggak bawa catatan? Hah? Bawa. Ada di bawah. Enggak usah, nanti lain kali. Perhatikan saja, dihafal. Nanti saya tanyakan apa yang saya jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, surat apa tadi? Bukan, yang saya baca pertama tadi. An-Nisa ayat 36. Ya. Pertama, wa'budullah. Dan beribadahlah kepada Allah. Ini kewajiban kita terbesar, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Bahkan seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, misinya satu, untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhi tagut, jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini tugas seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, jemaah sekalian, saudara-saudaraku yang saya muliakan, berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang kedua, larangan berbuat syirik. Sebab orang yang berbuat syirik, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma dia ibadah. Yang Allah inginkan adalah ibadah yang dimurnikan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Dan hakikat ibadah adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah hakikat ibadah. Inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan larangan Allah yang terbesar adalah perbuatan syirik. Makanya setelah Allah perintahkan kita beribadah, disusul dengan larangan menyekutukan Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka inilah perintah terbesar dan larangan terbesar. Apa perintah terbesar? Beribadah kepada Allah yang satu saja. Apa larangan terbesar? Berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dilupakan. Ya. Maka siapa yang beribadah kepada Allah, memurnikan ibadahnya kepadanya, dia akan mendapatkan pahala terbesar. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa syirik, dia akan mendapatkan dosa terbesar. Perbuatan dosa itu kan banyak. Apakah mencuri, minum khamar, berzina, na'udzubillah, durhaka pada kedua orang tua, membicarakan kejelekan orang, mengambil harta orang tanpa izin, memakai barang orang tanpa izin, dan sebagainya. Perbuatan dosa itu banyak. Tetapi harus kita pahami, dosa terbesar yang paling Allah murkai adalah apa? Syirik. Itulah dosa terbesar. Berarti dosa inilah yang paling harus kita takuti, yang paling harus kita waspadai. Jangan sampai kita terjerumus dalam syirik. Namun pada kenyataannya, banyak kaum muslimin yang masih melakukan perbuatan syirik. Padahal kalau dia melakukan syirik, Islamnya bisa batal. Dan kalau sampai dia mati sebelum bertobat kepada Allah, maka dosanya tidak akan diampuni. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Perhatikan, Allah tidak akan ampuni dosa menyekutukannya, dosa tak terampuni. Maksudnya apa? Kalau sampai dia mati belum bertobat. Adapun dosa-dosa yang lain, dosa korupsi kah, membunuh sekalipun, ini semua dosa besar yang mesti kita jauhi. Tetapi andaikan seorang mati sebelum bertobat, masih ada harapan mendapatkan ampunan ataupun mendapatkan syafaat. Tapi kalau dia sudah menyekutukan Allah, sudah kafir kepada Allah, tidak ada harapan lagi. Enggak mungkin lagi dia dapat ampunan dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Subhanallah. Enggak mungkin lagi dia masuk surga. Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam syirik. Tapi sayang sekali banyak orang yang mengaku muslim melakukan perbuatan-perbuatan syirik ini. Contohnya, ada sebagian orang apabila dia ditimpa kesusahan atau butuh sesuatu, kemana dia pergi? Hah? Kemana? Kemana? Paranormal. Contoh perbuatan syirik, datang ke paranormal atau dukun. Ya, ini syirik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang perkara gaib, bagaimana nasib saya di masa depan, bagaimana jabatan saya, bagaimana jodoh saya, bagaimana pekerjaan saya, kemudian dia percaya dengan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Quranul Karim. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang sekedar bertanya tapi dia tidak percaya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, salatnya tidak diterima selama 40 malam. Itu sekedar dia nanya, enggak percaya, tapi suka nanya. Setelah dijelaskan dia enggak percaya. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang mengetahui perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengaku-ngaku, saya tahu perkara gaib, saya tahu di mana barang kamu yang hilang, saya tahu jodoh kamu, nasib kamu, pekerjaan kamu, rezeki kamu di masa yang akan datang, maka itu adalah syirik. Kenapa? Karena dia sudah samakan dirinya dengan Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, kulla ya'lamul ghaiba man fis samawati wal ardi, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada yang mengetahui baik di langit maupun di bumi perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita percaya ada selain Allah yang tahu perkara gaib, berarti kita telah menyekutukan Allah. Sama persis dengan orang yang percaya dengan ramalan-ramalan bintang, zodiak yang ada di majalah-majalah, di koran-koran, dia percaya dengan ramalan tersebut, maka dia telah menyekutukan Allah. Kalau dia sekedar baca-baca tanpa percaya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Ini enggak main-main, ini dosa terbesar yang paling Allah murka. Ada lagi yang lain selain ke dukun, kemana dia pergi kalau ditimpa satu musibah atau butuh sesuatu? Hah? Kemana lagi? Ya, kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat. Kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat. Kemudian mereka berdoa meminta kepada penghuni kubur. Apakah meminta hajatnya ataukah minta diteruskan doanya kepada Allah? Ulama seluruhnya sepakat perbuatan ini adalah syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Adik-adik sekalian, coba perhatikan. Ini adalah syirik besar, pelakunya murtad keluar dari Islam, tapi banyak kaum muslimin menganggap itu ibadah. Subhanallah. Perbuatan yang paling Allah murka, mereka anggap justru itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Makanya banyak yang berdatangan kan? Banyak yang berdatangan di kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat. Coba perhatikan. Kenapa? Kenapa itu adalah syirik besar? Karena doa itu ibadah. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah. Doa itu ibadah. Sehingga kalau mereka berdoa kepada para wali yang sudah meninggal dunia, maka mereka telah menyekutukan Allah. Dan ketahuilah, para wali tersebut tidak pernah ridho, tidak pernah setuju, tidak pernah suka dengan orang yang berdoa kepada mereka. Apakah para wali pernah bangun dari kubur dan menyampaikan kepada mereka, ya teruslah berdoa? Tidak. Kalau dia betul-betul wali, dia tidak suka dengan peribadahan kepadanya. Dia tidak suka orang memohon hajat kepadanya. Karena Nabi sendiri berpesan kepada para sahabatnya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kalian minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kalian mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mengatakan minta kepadaku atau nanti datang di kuburanku kalau aku sudah mati. Apa pernah Nabi mengatakan seperti itu? Enggak pernah sama sekali. Demikian pula dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Apa kata Allah? "Berdoalah kepadaku." Menunjukkan doa adalah ibadah. Enggak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tetapi coba perhatikan, ini menunjukkan apa? Betapa umat kita ini, saudara-saudara kita kaum muslimin, sangat-sangat tidak memahami agama. Perbuatan yang sangat Allah murkai ini, perbuatan syirik, justru mereka anggap itu ibadah. Makanya berdatangan kan dari kampung-kampung, dari daerah-daerah, datang ke Surabaya, kemana mereka pergi? Kuburan Sunan Ampel misalkan, contoh. Iya. Sunan Tukul. Saya kira Tukul dah jadi Sunan. Nah ini menunjukkan apa? Umat kita ini sangat jauh dari agama. Kalau bukan kita yang memperbaiki mereka, kalau bukan kita yang mendakwahi mereka, siapa lagi? Ini pentingnya kita menuntut ilmu agama. Sebagian mereka itu adalah saudara-saudara kita, kaum muslimin, mungkin keluarga kita, yang masih melakukan dosa terbesar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beri nasihat kepada mereka, berikan peringatan. Iya. Ini contoh. Contoh yang lain. Ada orang yang tawakal kepada jimat. Percaya dirinya kepada jimat. Kemana-mana bawa jimat, yakin kepada jimat. Padahal harusnya seorang mukmin itu hatinya selalu bergantung kepada Allah, yakinnya kepada Allah, percaya dirinya karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jimat. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian orang menyembeli hewan kurban, membuat sesajen dan dipersembahkan kepada syaitan yang mereka anggap penguasa di tempat tertentu. Misalkan di gunung tertentu, di laut tertentu, mereka anggap ada penunggunya, ada penguasanya. Keyakinan seperti ini saja itu sudah syirik. Siapa yang menguasai lautan dan gunung-gunung? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin ada selain Allah yang menguasainya, itu sudah syirik. Apalagi kalau kita buat sesajen untuk mendekatkan diri kepada para jin tersebut atau menyembeli untuk mereka, sembeli kerbau misalkan, kemudian kepalanya dilempar ke laut. Ini semuanya syirik. Bukankah Allah telah menyatakan fasalli lirabbika wanhar? Maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Ini perintah Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Karena menyembelih itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ada juga yang takut dengan hari-hari sial, tanggal-tanggal sial katanya, atau bulan-bulan sial. Ini semuanya syirik. Hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu, tidak ada sedikit pun yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Hanya Allah yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Maka barang siapa yang takut sial, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Bagaimana cara menghilangkan takut sial? Berdoa, tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, yakin kepada Allah. Ini juga biasanya banyak itu orang-orang kapal itu banyak yang takut sial. Lihat ada macam keanehan-keanehan ditunda melautnya. Ya. Atau kadang harus membuat suara-suara tertentu atau amalan-amalan tertentu supaya sialnya hilang katanya. Ini semuanya syirik. Hati-hati. Seorang mukmin itu harus yakin hanya Allah yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Hanya Allah yang mampu menimpakan mudarat kepadanya. Makhluk tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat kepadanya, tidak pula bisa memberikan manfaat. Maka hendaklah kita hanya bertawakal dan bergantung serta berharap dan berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Ini contoh. Masih banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita jauhi. Ini bagian yang kedua di dalam ayat ini. Jadi pertama tadi apa? Perintah ibadah. Yang kedua larangan syirik. Kemudian yang ketiga apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ini tiga cakupan pembahasan kita dari surat An-Nisa ayat ke-36. Pertama, perintah ibadah kepada Allah, yaitu senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, larangan syirik, tidak boleh menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Coba perhatikan, yang pertama dan kedua yang kita bahas itu adalah pemenuhan terhadap hak Allah, kewajiban kita kepada Allah, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Kemudian setelah itu Allah letakkan pada tingkatan yang kedua kewajiban kita pada orang tua. Ini menunjukkan apa? Betapa agungnya hak kedua orang tua atas kita. Betapa besarnya kewajiban kita terhadap orang tua. Oleh karenanya di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Rabbmu telah menetapkan janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ini banyak ayat yang seperti ini. Setelah hak Allah, kemudian disusul dengan hak orang tua. Setelah perintah beribadah kepada Allah, kemudian disusul dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan apa? Kedudukan orang tua sangat penting. Hak orang tua atas kita sangat besar, harus kita tunaikan. Dari seluruh makhluk yang punya hak atas kita atau kita punya kewajiban terhadap mereka, maka ketahuilah, orang tua yang terbesar kewajiban yang harus kita penuhi. Bahkan Allah tidak akan pernah ridho kepada kita sampai orang tua kita ridho kepada kita. Sebaliknya, dosa terbesar, pertama tadi apa dosa terbesar? Syirik. Nah, ketahuilah dosa terbesar setelah syirik adalah durhaka pada kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa hukukul walidain." Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Jadi, dosa terbesar yang kedua adalah durhaka pada kedua orang tua. Hati-hati, jangan sampai kita sakiti orang tua kita. Apakah dengan ucapan kita, dengan lisan kita, ataukah dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita. Hati-hati. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, "Wala takul lahuma uff." Jangan kamu sekedar mengatakan uff. Uff itu maksudnya apa? Ucapan hardikan yang paling halus. Itu makna uff di dalam Al-Quran. Kita menghardik orang tua tapi halus. Itu saja enggak boleh. Apalagi sampai membentak. Harus dijaga perasaan orang tua kita. Makanya dikatakan para ulama, "La tamtani an syai'in tahabbahu au ahabbahu." Janganlah kamu enggan melakukan sesuatu yang disenangi oleh kedua orang tuamu. Inilah hakikat berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa saja yang disenangi oleh orang tua kita, itulah yang harus kita kerjakan. Apa saja yang diperintahkan oleh orang tua kita, itulah yang harus kita lakukan. Apa saja yang diinginkan oleh kedua orang tua kita, itulah yang harus kita lakukan. Tetapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Keinginan orang tua itu, perintah orang tua itu, tidak bertentangan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bertentangan dengan syariat Allah. Iya. Kalau bertentangan dengan syariat Allah, tidak boleh kita kerjakan. Tidak boleh kita kerjakan. Meskipun mereka sedih, meskipun mereka marah, tidak peduli. Kalau mereka suruh kita berbuat dosa atau berbuat maksiat kepada Allah, tidak boleh kita taati. Tidak boleh kita turuti. Siapapun, orang tua kita, kakak kita, pembina kita, guru kita, siapa saja, tidak peduli. Kalau dia suruh kita berbuat maksiat kepada Allah, enggak boleh kita taati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa jemaah sekalian? Karena hak Allah yang paling tinggi. Makanya diletakkan hak orang tua itu nomor dua, bukan nomor satu. Iya. Ini penting untuk kita pahami, hak Allah yang harus kita junjung tinggi selama-lamanya. Enggak peduli siapapun makhluk, dia mau marah kepada kita, dia enggak senang kepada kita, dia kecewa kepada kita, kita enggak peduli selama kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak menuruti kalau dia minta kita atau memerintahkan kita untuk berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja, semuanya, apapun yang diperintahkan orang tua kita, wajib kita turuti, wajib kita taati, selama itu bukan perbuatan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Adik-adik sekalian, sampai pun orang tua kita sudah meninggal, masih ada cara kita untuk berbakti kepada mereka. Nah, siapa yang tahu cara berbakti kita kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia? Satu, mendoakan. Ini cara berbakti yang paling besar, mendoakan. Inilah yang paling dibutuhkan orang tua kita, ketika mereka hidup maupun ketika mereka mati, sama, tetap didoakan. Ya, ketika hidup maupun lebih-lebih ketika sudah mati, dia sudah enggak mampu beramal soleh, tidak ada lagi yang dia harapkan kecuali doa anak-anaknya. Tetapi enggak semua doa anak itu diterima. Percuma saja kita berdoa tapi doa kita enggak diterima. Percuma orang tua banyak anak, 20 anak misalkan, tapi satu pun enggak ada yang Allah terima. Kenapa? Karena ada syarat. Apa syaratnya? Anak soleh. Anak soleh. Makanya jadikan diri kita sebagai anak yang soleh. Nah sekarang saya tanya, apa itu anak soleh? Siapa itu yang disebut anak soleh? Anak soleh itu yang beramal soleh tentunya. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu yang terpenuhi padanya dua syarat. Amal soleh adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mencontoh Rasulullah SAW. Itu yang disebut amal soleh. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mencontoh Rasulullah SAW, dialah orang soleh. Dialah orang soleh. Iya. Kemudian kita mohonkan ampun kepada Allah terhadap orang tua kita. Apalagi yang lain, coba. Kalau orang tua sudah meninggal, apalagi yang bisa kita baktikan untuk orang tua kita? Nah, ada yang tahu? Apa? Apa? Mana yang jawab ini? Angkat tangan dulu. Apa? Amal? Amal apa? Amal jariah. Contohnya? Sumbang masjid atas nama orang tua kita. Santa barakallahu fiik. Ini contoh yang lain. Kita bersedekah, menyumbang untuk masjid atas nama orang tua kita. Iya. Ini boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meneladankan demikian. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal, saya enggak ada di sisinya. Bolehkah saya sumbangkan harta saya dengan niat untuk ibu saya? Apakah bermanfaat baginya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Ini bagus, sedekah untuk orang tua kita. Ya. Kita niatkan sedekah ini untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ada lagi contoh yang lain? Siapa yang tahu? Hah? Coba angkat tangan. Apa namanya? Ya, itu ilmu yang bermanfaat adalah amalan dia. Tetapi yang sekarang saya tanyakan, bakti kita, amalan kita yang kita lakukan akan bermanfaat untuk orang tua kita yang sudah mati. Kalau ilmu yang bermanfaat itu adalah amalan kita sendiri, kita ajarkan kepada orang lain, kita ajarkan kepada orang lain, setelah kita mati, ketika dia mengamalkan ilmunya, maka akan terus mengalir kepada kita. Tapi yang saya tanyakan sekarang, bagaimana bakti kita kepada orang tua setelah meninggal dunia? Nah, ada yang tahu? Contoh lain. Nah, tadi kayaknya ada yang menjawab tadi, yang beda. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya, sudah itu tadi. Mendoakan. Yang lain, selain itu. Selain itu apa? Nggak ada lagi yang tahu? Hah? Ngaji terus? Baca Quran begitu? Baca Quran terus pahalanya buat orang tua kita. Ini disebutkan sebagian ulama, tetapi yang benar itu nggak sampai kepada orang tua kita. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Bacaan kita pahalanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Beda dengan sedekah tadi. Kalau sedekah itu ada dalilnya. Contoh yang lain apa? Contoh lainnya haji. Ya, betul sekali. Menghajikan orang tua kita. Menghajikan mereka. Tapi dengan syarat kita sudah haji sebelumnya. Tahun kemarin misalkan kita sudah haji, kemudian tahun ini kita ingin menghajikan orang tua kita. Ya. Apa lagi yang lain? Hah? Ada yang tahu? Apa? Hah? Mana yang menjawab ini? Banyak sekali. Angkat tangan coba. Membayarkan hutang puasa. Ya. Kalau orang tua enggak sempat bayar, padahal dia sudah mampu bayar, tapi enggak sempat sampai mati, itu boleh dibayarkan. Ya. Juga ada yang lain. Kita memuliakan teman-teman orang tua kita. Berbuat baik kepada mereka. Iya. Berbuat baik kepada teman-teman dan saudara atau keluarga bapak ibu kita. Contohnya siapa? Paman dan bibi. Paman dan bibi kita. Iya. Orang-orang yang dulu dicintai dan disayangi oleh kedua orang tua kita, hendaklah kita berbuat baik kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral bir ayyasil ar-rajul ahla wuddi abi." Sesungguhnya bakti anak yang paling besar adalah dia menyambung tali kasih sayang orang tuanya. Ya. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, maka hendaklah bakti kita itu kita tunjukkan kepada orang yang paling dekat dengan orang tua kita. Siapa? Kakek dan nenek, ya kan? Ya. Kemudian adik kakaknya, paman-paman kita, bude kita. Itu berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Bahkan termasuk sahabat-sahabat. Sahabat orang tua kita dan juga anaknya. Orang tua kita punya sahabat, punya teman, teman karib, dia punya anak, kita berbuat baik kepadanya. Itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi, Masya Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, peluangnya sangat besar, baik ketika kita masih hidup maupun setelah kita meninggal dunia, setelah orang tua kita meninggal dunia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya mau tanya apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Tadi saya bahas dari surat An-Nisa ini tiga pembahasan penting. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan dulu. Yang pertama apa? Apa? Hak dan kewajiban kita kepada Allah. Apa itu? Apa kewajiban kita kepada Allah? Hah? Ya, yang kedua? Dia gak bisa jawab. Hah? Ada tiga. Yang pertama, satu-satu, yang angkat tangan yang menjawab, yang lain diam. Yang pertama apa? Yang kedua? Tidak menyekutukannya. Yang ketiga? berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Tadi ada empat yang menjawab, coba berdiri yang empat. Yang empat tadi berdiri, yang menjawab tadi, semuanya. Satu sana, berdiri coba. Kesini semuanya, yang empat tadi. Yang empat yang menjawab terakhir. Antum, satu lagi, yang dua lagi mana tadi? Satu lagi mana? Coba satu lagi mana? Hah? Tadi yang menjawab puasa tadi siapa? Hah? Sini, sini. Sini, tempat. Ini bagi empat ya? Bagi empat. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Hah? Pertanyaan saya masih banyak. Pertanyaan saya masih banyak, tapi uang saya sudah habis. Pertanyaan saya masih banyak. Nanti saya tanya kalau saya kesini lagi. Ya? Pertanyaan saya masih banyak. Nanti saya kesini lagi saya tanyakan. Ada yang mau tanya? Berziarah ke makam orang tua itu hukumnya sunnah. Tetapi yang dilakukan di sana hanya ada dua saja. Yang pertama doakan mereka, yang kedua ingat mati. Itu saja, nggak lebih daripada itu. Nggak lebih daripada itu. Sekedar kita doakan, kemudian kita ingat mati. Itu saja. Dan itu disunahkan dan tidak ada waktu-waktu tertentu. Misalkan karena ini udah mau dekat hari raya atau sudah mau masuk bulan Ramadan kita pergi ziarah, tidak. Kapan saja. Kapan saja. Kemudian mendoakan orang tua enggak harus pergi ke kuburan. Kapan dan di mana saja kita doakan. Bahkan yang paling baik adalah di sepertiga malam yang terakhir. Ketika sholat tahajud di dalam sujud, itu yang paling bagus. Enggak harus kita pergi ke kuburan. Ya. Seperti itu, Allah. Jadi itu sunnah tapi ada aturannya. Apa itu? Itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan amal saleh. Enggak ada dalilnya. Disebut amal soleh kalau memenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru namanya amal soleh. Yang namanya tahlilan atau selamatan kematian itu enggak ada dalilnya. Itu bukan amal soleh. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak perlu. Cukup didoakan. Ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada yang bertanya berarti udah pintar semua, ya, paham semua tadi insya Allah ya. Ada pertanyaan? Hah? Udah cukup, udah pintar ya, insya Allah. Jangan lupa ya, apa yang saya sampaikan ini nanti saya tanyakan lagi. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.